lagu yang terbaru, pernah dengerin DJ Gaga gak? Sama sih kayak Gaga ya. Oke ya. Kita main TikTokan bareng-bareng spesial kembali bersama dengan Adela ya. Terbaru buat kamu semuanya.